Nah, saiki lek nyonto Kanjeng Nabi ya apa? Wong pancene dikongkon nyonto. Kongkon nyonto ya nglakoni ibadah sak isone. Nek gak iso diisak-isakno, engko suwe-suwe iso. Menungso nek dimen-meno suwe-suwe dumunung iso. Maksudnya nglakoni ibadah sak isone kuwi ngeten Bu, sesuai bidangnya, sesuai profesine. Niku sak isone sing pertama. Bapak-bapak ngapunten, nek sampean iso ngaji, tau mondok, menguasai berbagai macam disiplin ilmu, monggo dadi kiai. Monggo ibadahmu lewat kono, berjuangmu lewat kono. Tapi nek gak iso ngaji, tolong aja dadi kiai. Bingungno wong akeh. وجب الشكر علينا ما دعاني اللهيدا طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني اللهيدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Mujtaba wal-Muqtafa Wa ala alihi wa ashabihi Ahli Sidqi wal-Wafa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amma ba'd Sadatal kurama Masyayikhanal A'izza Para alim Bapak-bapak kiai Ibu-ibu nyai Para pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama Dalam semua jajaran Berikut banom-banomnya Para sesepuh dan bini sepuh Yang dimuliakan Pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek yang kita hormati kepala desa para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya sahibil hajah sekeluarga ingkang berbahagia, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, konco-konco panitia manten kekalih, bapak ibu dulur-dulur kula tantretan sedaya sebatan kaula muljiake, sore ini alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah untuk sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi dalam rangka memperingati dan menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dirangkai dengan syukuran walimatul arus, syukuran manten, sok maneh mesisan sawite. Sampun, sampun. Nggih. Syukuran nikah. Dadi acarane dobel. Maulid kalih syukuran nikah. Dibahas separo edang. Pertama nikah. Bapak Ibu, sakjane uang iku gak rabi ya gak apa-apa saja. Masalah pengen isok diempet. Kapan kepengen diempet, pengen diempet. Engkok suwe-suwe lali. Lah nek wis kadung wani rabi, punya kewajiban dan tanggung jawab yang berat. Apa itu? Membina keluarga bahagia. Sebab keluarga itu kalau enggak bahagia, sing susah mboten namung sing nikah tok. Wong tua ya melu susah, mara tua ya melu susah, keluarga ya melu susah. Gini apa nggih? Nyusahno wong akeh. Dosa apa maneh wis duwe anak, anake wis sak pirang-pirang, keluargane congkrah, nyusahno anak putu. Kula sampeyan iki durung karowan iso nyenengno anak putu, durung karowan iso mulyakno anak putu. Lah kok wis wani nyusahno. Mulane membina keluarga bahagia niku berat, saking berate sampai Kanjeng Nabi dawuh an nikah kal jihad. Nikah iku kaya perang. Nek bener apik oleh ganjaran padha karo ganjarane menang perang. Lek keliru elek resikone padha karo kalah perang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah kok dipadakno ambek perang? Iya. Merangi hawa nafsu. Hawa nafsu sing ya apa sing diperangi, para jamaah? Menungso iku duwe watak siji. Seneng dandan-dandan jaba, tapi gak seneng dandan-dandan jero. Nomor loro, kepingin difahami tapi gak pengen mahami, pengen dingerteni tapi gak gelem ngerteni. Niki watak sing kudu diperangi. Pertama, seneng dandan-dandan jaba tapi gak seneng dandan-dandan jero. Niki watake menungso. Seneng ngapiki jaba gak seneng ngapiki jero. Nganti ibu-ibu niku nek kate petuk wong lanang liya, dandane yang wapi-api kaya ngene iki dandane wayu-wayu kabeh soale kate petuk Anwar Zahid. Lho tapi nek kate petuk bojone dhewe lho gak gelem dandan. Penguk-penguk ya ditokno. Tengik-tengik ya ditokno. Seneng dandan-dandan jaba, gak seneng dandan-dandan jero. Tontonen wong denok. Nek bangun omah iku sing diapiki lak terase. Jero kamar elek ya kuwi sing penting terase apik. Padahal nek dipikir teras yang cuma jagani wong liwat. Nah, wong liwat kok dipenting-penting no. Nanti bangane ngono ya aja aja bangun omah, gak usah bangun omah, nang bangun teras ngono. Ngapiki njaba gak gelem ngapiki. Sampai awak iki lak ngono. Intine menungso iku roh. Isi sing gak ketok. Lah awak iku njaba mek wadah. Tapi wong denok rata-rata ngapiki wadah gak mikir isi. Awak sing mek wadah iku diwapiki gak karuan, gak trimo disabun tok, ya lulur, ya mangir, ya lotion. Apa maneh daerah rai didempul gak karo-karuan. Lambe dicet, alis diaspal. Pipi kanan kiri pasangi lampu. Untu dipageri. Niku rai ta perumahan. Pasang idep palsu, bulu mata yang anti badai. Nanti nanti tempel no gaya kedep is koyok kepeting melaku. Padahal iku mek wadah. Leh ngapi leh dandani gak karuan. Sementara isi nih gak dipikir. Menungso ki watake ngono. Ngapi wong jaba gak gelem ngapi wong jero. Duit-duit ya, diutangi wong jaba gampang ngekei diculno dikei bareng sing utang wong jero dulure dhewe keluargane dhewe gak dikei alasane wedi nek gak di wonten mboten sing ngoten niku aku ngerti wonge teko kok pokoke wonge gawe kodhong rupane ireng. Ana wong wedok nyekel HP, ditelepon bojone dhewe. Ya diangkat tapi karo murang-muring. Lapo sih telpan telepon lapo, kaken pulsamu ta. Aja atik telpan telepon pateni tek. Bareng sing nelpon wong lanang liya iso guyang guyu. Mesam-mesem seweneng nek mlaku sampe mobat mabit. Nubruk cagak lho gak krasa. Sampeyan saiki nendi? Padahal tugasnya kula sampean niku nek iso ya apik njaba jero. Njabane apik jerone apik. Nek iso, lah nek gak iso penting no ngapiki jero, masih ya njaba gak pati apik. Soale sing dinilai karo Gusti Allah niku duduk njaba. Sing dinilai Gusti Allah niku jero. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum niyyatikum al hadis wa kama qala. Gak ngerti ya wis. Nengket biyen yo gak ngerti kok. Nek iso omahe apik, wonge yo apik. Iku apik njaba jero. Lah nek gak iso, omah gak pati apik yo wis, sing penting wonge apik. Aja nganti kapi enoma. Aku nek nyawang omahe yo seneng, tapi ketemu wonge iso senep. Omahe apik, tapi sing duwe omah kelakuane welek. Wonten napa mboten? Ten mriki manggene RT pinten? Ditamoni iku jajane yo akeh suguhane, tapi omongane nyelekit gak telati. Nek nawakno, panganan jajan iku jajan enak-enak kabeh no kene iki. Ngarepmu iki lareng regane sak kilo 4 juta. Dan awakmu gak ngira kuat tuku jajan ngono iku. Larang-larang, nanti pangan. Aja isin, mumpung no kene kapan maneh mangan jajan enak nek gak no kene. Kolu napa mboten kira-kira? Iya kudu nyadu iya. Nek iso klambine apik, wonge ya api nek gak iso kelambi gak pati api yang wis sing penting wonge api aja nganti kapien kelambi sampe diomong wong eman yo kelambi koyo ngono ning digawe wong kuwi kapien wong sak api-apike kelambi niku lho dienggo wong nakal nek wonge digepuki wong akeh ya sak kelambine kato digepuki gak kok kelambine ditetel kelambi ki apa saiki bapak-bapak mas-mas tak takoni jawab. Taman misalnya dituki wong wedok loro dikongkon milih salah siji. Sing siji wonge wayu, klambine elek. Sijine wonge welek, klambine apik. Pilih sing ndi, Mas? Ayu klambine apik. Nah, iku wis dirabi wong. Bojone wong mbok pilih. Iki kari loro, Mas, pilihane. Sing siji wonge ayu, klambine elek. Sijine wonge welek, klambine apik. Pilih ndi? Pilih sing wonge ayu, Mas, yo klambine elek. Klambi ki opo? Wong ayu gak klamben yo gak popo kok. Malah nek wis dadi bojo yo klamben rapet-rapet yo diudari ya ngono. Penting no ngapi injero, pemane wong jero sing paling penting khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapi-api sira kabeh dawuh Kanjeng Nabi, iku wong sing paling iso ngapii nang keluargane dhewe, paling iso ngapii wong jero, paling iso ngapii bojone. Njaba jero, soale sing dirasakno bojo iku ya njaba jero. Njaba jero. Tapi sing paling kena dirasakno mboten jabone, apane? Jerone. Sing paling kena dirasakno bojo ki jerone. Mulane ana wong lanang go wanteng gagah gedhe dhuwur blenga-blenga. Ndek bojo wedok welik cilik ndek metekel kunting jembawuris. Tapi bahagia keluargane, rumah tanggane tentrem, sing lanang sayang sampai digojloki kanca-kancane. Mas, mas duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten. Cara aku ya tak tuntunno pasar sapi, julno pedet. Jawabane piye? Le, aja ngono. Awakmu nyawang jobone, awakmu ketok jobone, awakmu gak ro jerone kok. Nek jerone bojoku didu karo bojomu, susuk, Bro. Soale wis ngrasakno jerone. Mbah apa nih? Nomor loro, menungso niku duwe watak kepingin dipahami tapi gak pengen mahami, pengen dingerteni tapi gak gelem. Mbok gak nyaut tok. Wateke menungso iku lho, pengen dipahami tapi gak gelem mahami, pengen dingerteni tapi gak gelem ngerteni. Sampai aneh ngomong sampean ngerti aku, sampean ku paham aku, njaluk di ngerteni tapi awake dhewe ora gelem ngerteni. Kadang anake sampai diomongi yo ngono iku bapakmu nak, gak tau ngerti. Nun ngapunten bapak ibu jamaah sekalian, rungokno toh. Kene apa rumah tangga kok bubrah, kene apa sak bojone kok gegeran? Mergo gak gelem mahami, mergo gak iso ngerteni. Nah, tak dawakno wong sampean nyawang wong sing usung-usung panganan. Iku yang ngono wis wayahe ngaji sing usung-usung panganan. Macan ya galak nggih napa nggih. Tapi sak galak-galake macan nurut karo pawange. Lapo macan kok nurut karo pawang? Soale pawang ngerteni macan. Pawang iku iso mahami macan. Mulane Bu, sak kereng-kerenge wong lanang sayang karo wong wedok, janji sing wedok iso ngerteni, janji sing wedok iso paham. Bapak-bapak yang ngono, sak cerewet-cerewete wong wedok apik kok karo wong lanang, janji sing lanang iso ngerteni, janji sing lanang iso mahami. Mulane apa wae kudu ngerti pengapesane, kudu iso mahami. Halo. Napa yang angger urung paham, urung ketemu pengapesane, gak iso mandek kok, Bu. Kaya irung nang metu getihe mili terus Namine napa? Mimisen. Niku nek durung petuk pengapesane gak ngira mampet. Ana wong mimisen, irunge mili getih, disumpeli gombal, tetep mili getihe. Dijejeli kapas, tetep mili getihe. Dipasangi baut ukuran pas. Sek-sek tetep mili getihe. Wong dudu pengapesane, bareng ditempleki godhong suruh mampet wong petuk pengapesane. Ana pengajian, ana bocah cilik nangis. Diseneni karo ibuke. Meneng, ngene iki ibu isin ngene. Rangira meneng, apa maneh karo dicuwethoti. Ayo meneng, Pak. Ayo meneng, Pak. Meneng juga. Tambah banter. Wong dudu pengapesane. Pengen meneng jejeli pentil. Mingkem. Dan itu juga berlaku untuk bapake. Katik rewel jejeli. Bapak-bapak ya kudu ngerti pengapesane wong wedok. Duwe bojo nang cerewet, katak-katak-katak-katak-katak. Kadung ngomel ora iso mandeg. Ngomel, mandeg-mandeg nek keturon. Lho wis keturon iki lho, tangi nglilir iso nerusno meneh. Judule ya padha bersambung runtut. Ngono kuwi dituturi, Pak. Percuma didalili, mbalik diseneni, volumene tambah gede. Pengen meneng templek ana duwe. Plek kok terus mundur mundur mundur. Sepi gak ana suarane. Ya tunggale wong wedok nang gondok kan ketara to wong wedok nek ngambek gondok mlakune lo ketara. Sringkut sringkut sringkut sringkut. Sledot sledot sledot sledot centiet. Sringkut sringkut sringkut sringkut. Sledot sledot sledot sledot centiet. Mlebu kamar lawang ditutup jebrak. Nang jero kamar lapo blek mengkurep. Wong wedok ngambek gondok iki gayane mesti mengkurep. Lah bapak-bapak, wong wedok iki nek wis mengkurep ngono iku, Pak. Cuthik-cuthikane angel. Dadi cuthik nganggo linggis yo gak kena. Apa maneh linggis mundhek ngono. Ya gak usah bingung golek cuthik, nang sampean golek dhuwit nang gendeli delekno pinggire. Plek. Wis tinggalen nang bali lungguwa entenono 15 menit. Engko terus ana wong wedok klemer klemer klemer lewat ngarepe sampean geno kopi apa piye. Lho mergo mahami niku angel, aja sungkan-sungkan takon, aja sungkan-sungkan ngomong. Cek paham. Ngono lho, wong lanang ngomongi bojone, "Dik, sampean ngomong njaluk tak apakno." Wong wedok yang ngono, sampean iki sakjane njaluk tak apakno to, Pak. Ngono. Kok mau diapak-apakno. Dek, mbakak sebab nikah sih, engko mari ngono maulid. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mergo nikah niku jihad, perang. Nek bener ganjarane Masya Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Tuba liman asbaha ghazian wa bata hajan." Bejo kemayangan, bejo tenanan. Nek ana wong isu-isu oleh ganjaran perang, bengi-bengi oleh ganjaran haji. Gak umum. Wong nang buwun dina saben isu oleh ganjaran perang, saben bengi oleh ganjaran haji. Haji nang ben bengi. Sapa iku? Rajulun dhu iyalin qani'un mashkur yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Yaiku nek ana wong iso bentuk keluarga bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana wong nang iso bentuk keluarga bahagia. Bawejo. Angger isuk oleh ganjaran perang, angger bengi oleh ganjaran haji. Mulane nikah niku awal kebahagiaan. Halo, nikah niku awal kebahagiaan. Mergo wong lanang iku butuh wong wedok ya butuh wong lanang. Dinikahno atine seweneng. Wancane Gusti Allah nggih menungso iki unik. Saman pikir to. Nalika isih cilik nek dolenan ngono kok lho. Bocah lanang ya arek lanang dolenan padha lanange, arek wedok dolenan padha wedoke. Lho bareng wis gedhe kok iso dioplos. Mangkane nikah niku awal kebahagiaan. Wong lanang butuh wong wedok ya butuh wong lanang. Dinikahno atine seweneng. Terbukti akeh wong mari nikah niku tambah seger. Sing lanang ketok tambah ganteng, sing wedok ketok tambah ayu, tambah montok mergo atine ayem, mergo atine seneng. Mbok ora digatekno kok. Tapi yo gak kurangan. Mari nikah tambah susah. Ono. Arek lanang Joko ning ganteng gagah gede dhuwur. Bareng nikah oleh rong wulan, ndak kuru. Kaya wedhus mencret. Nganti kopi ae lolodok. Keluargane yo kaget, nak yo. Endasmu kok kempes ngene, nak. Lha iki lek mau terus-terusan iso karek kuping tok iki engko. Mergo susah. Yo ono arek wedoki prawane wayu. Saya mau kemontok kembali, nak kementek mulai kayak kinyis, mingis, mentong, moblong, bahenol, denok, debleng. Rabi oleh telung wulan bisa rusak kabeh awake. Melakukan deger. Yo, mergo susah. Kakean dijak ngusungi boto, nyeret geledekan. Ya Allah. Nikah itu awal kebahagiaan. Nek rukun, mangkane membangun kerukunan harus didahulukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun kerukunan harus didahulukan. Nek pengen keluargane bahagia. Wonten cerita zaman Nabi Musa alaihi salam pernah terjadi kemarau berkepanjangan, alam gak ono udan, garing. Wit-witan nake sing mati, kewan-kewan nake sing mati, manusia sik kok garing, kebingungan, gak ono banyu. Akhirnya Nabi Musa ndonga nang Gusti Allah, salat istisqa, nyuwun udan. Mboten diparingi jawah kalih Gusti Allah. Ngajak umate, ngajak santrine ndonga salat istisqa melih, dereng diparingi jawah kalih Gusti Allah. Ngajak umate melih, ngajak santrine melih ndonga istisqa njaluk udan, mboten diparingi jawah kalih Gusti Allah. Akhirnya Nabi Musa matur, "Ya Allah Gusti, kula sak kanca sampun salat istisqa, ndonga nyuwun jawah, kok mboten panjenengan paringi jawah?" Gusti Allah dawuh, "Musa, ndonga kaya apa awakmu, salat istisqa oping pira awakmu, gak bakal tak wenehi udan. Wonten apa Gusti? Umatmu gak gelem rukun. Umatmu ana sing tukang fitnah senengane ngrasani." Nabi Musa lajeng matur, "Sinten Gusti umat kula sing tukang fitnah? Sinten Gusti umat kula sing tukang ngrasani? Kula cekle wong kok buntoni udan." Allah dawuh, "Musa, aku yang ngerti wonge tapi awakmu ora tak omongi. Engko lek tak kandhani berarti aku lak ngrasani. Wong aku iki mengeng ngrasan-rasan kok aku dhewe ngrasani." Gusti Allah niku apian. Allah melarang ngrasani, Allah gak tau ngrasani. Seje karo wong dino mengeng ngrasani tapi awake dhewe ngrasani. Ngongkon rukun tapi awake dhewe gak gelem. Ngongkon salat jamaah tapi awake dhewe gak tau salat jamaah. Pointer narik urunan tapi awake dhewe gak melok. Lho gara-gara umatmu akeh sing tukang rasan-rasan. Mangkane ndonga kaya apa ora bakal tak turuti. Jaluk udan kaya apa ora bakal tak turuti. Wes, umatmu nang dituturi sing tukang fitnah kongkon tobat, sing tukang rasani kongkon mareni, kongkon sing rukun genten jaluk sepuro, ora usah ndonga, ora usah salat istisqa, tak wenehi udan. Masyaallah. Dadi ngrasani niku dampake Masya Allah, Bu. Aja dianggap sepele walaupun itu penggaweanmu. Lo ngrasani iku dosa gede, Bu. Pokoknya semua dosa yang tertulis dalam Al-Qur'an iku minal kabair. Tak baleni. Dosa-dosa sing ketulis nanggone Al-Qur'an niku termasuk dosa gede, termasuk ngrasani dosa gede. Wangen duwi lu sing tukang ngrasani. Duh, atik ngene Bu sampean rungokno. Ngrasani niku tobaté repot. tobat teko ngrasani bersih angel. Mending wong nyolong. Mari nyolong taubatan nasuha diterima karo Gusti Allah, selesai urusane beres. Mateni wong, taubatan nasuha diterima karo Gusti Allah, selesai urusane beres. Mabuk, mendem, taubatan nasuha diterima karo Gusti Allah, urusan selesai beres. Wong zina, taubatan nasuha, taubat temenanan diterima karo Gusti Allah, urusan selesai beres. Tapi nek ngrasani angel berese, repot selesaine. Contoh ana wong ngrasani Anwar Zahid misalnya. Ku kudung kuning karo kudung ireng. Kudung kuning yo ngajak kudung ireng ngrasani Anwar Zahid. Jare kudung kuning, "Mbak, apa Anwar Zahid iku lho ngene-ngene." Kudung ireng jawab, "Masa iya. Aku krungu dhewe." Es, akhirnya kudung kuning nyesel getun. Ya Allah, aku kok ngrasani Anwar Zahid. Taubat nang gone Gusti Allah. Ya Allah, Gusti nyuwun ngapura kula mantun ngrasani Anwar Zahid. Ngapunten Gusti nggih. Diterima karo Gusti Allah tobaté. Berarti wis 50% nek tobat. Terus mara ten kula. Ngapunten nggih kula mantun ngrasani sampean. Aku kan wong apian. Ya wis lah gak apa-apa Bu wong ngono ae, ya tak sepuro. Wis. Berarti 100% tobat nang Allah sampun, njaluk sepuro ten kula nggih sampun. 100%. Apakah urusan selesai? Belum. Apakah urusan beres? Belum. Kudu ngireng sing dijangrasani lho iso mandek tagak. Lah nek kudu ngireng tau terus, kudung kuning ya oleh dosa wong sing modali dhewe. Saking kuatire, akhirnya kudung ireng ditekani ambek kudung kuning. Mbak, kudung ireng, apa neng kuning? Saman winginane lak tak jang ngrasani Anwar Zahid. Iya terus, ojo terus no mbak yo. Aku njaluk tulung soalnya aku wis tobat nang Gusti Allah, njaluk sepura, aku njaluk sepura nang Anwar Zahid. Aku njaluk tulung sama ojo diomong no wong sopo ae. Jare kudung ireng, insya Allah. Lah insya Allah kudung ireng temen mandek apa ora? Kudung ireng duwe kanca akrab, kudung ijo. Akhirnya diomongi, "Eh mbak kudung ijo, eh anak kabar anyar ngene. Jadi kudung ijo, "Tenan ta, iya. Tapi kisah tak omongi sampean to, aja diomong wong lo yo." Jadi kudung ijo, "Insya Allah." Lah insya Allah wong deno. Kudung ijo duwe kanca akrab, kudung biru. Diomongi ngene. Iki sampean tok sing tak omongi tenan aja kandakno wong lho ya. Insyaallah. Lho sak ndenok lho insyaallah kabeh. Lah iki besok nang akhirat kok ya ngelumpuk dosane. Halo. Mulane akeh wong wedok mlebu neraka gara-gara ra iso njogo cangkem. Hati-hati Bu, al-lisan kalbun aqurun fasjunhu. Cangkem iku asu galak kudu disengker. Bahaya walaupun cangkem ki ya ciut iki sing tekae cangkeme ya ora ana sing ambane 10 meter ciut tapi luwih bahaya timbangane segara sing ngombo kate uwangil njogo cangkem wong e lara nemen lho cangkeme sik ngomong uwangil njogo liyane wis ora iso obah ora iso pola ngono ku cangkem sik iso ndremimil kate cangkem gak ana selerekane. Iya ana selerekane enak, cer wewet kudu ngomong diselerek srek ngono. Enggak ana selerekane, nek gak ati-ati. Mulane Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku saking ati-atine kuwatir salah ngomong ten pundi-pundi ngemut watu. Ben gak kakean ngomong. Sayyidina Abu Bakar niku ten pundi-pundi ngemut watu. Dadi lek badhe ngomong kan ana penghambate. Badhe ngomong niku watu dilepeh dhisik, diambil baru ngomong. Kan es mari omongane sing penting-penting dimut meneh watune. Saking hati-hati nih, wong denok nggih saged nyonto, saged praktek monggo. Golek watu cilik kerikil nanti diumbah sing bersih, terus temputi-puti dimut. Cek kakean ngomong, wes ngemut watu cilik kok cek kakean ngomong, ganti boto. Dadi Musa, anane gak tak kei udan gara-gara umatmu do seneng ngrasani. Ngoten Gusti, ya nanti kompak umatmu. Mas tolong mas, lampu niki dipateni mas. Lampu merkuri dipateni. Kulo alergi kalih lampu merkuri. Nggih. Wis ireng ya wis asline ireng. Gak kuat ket mau lah wis ngene. Kulo ten pundi-pundi mboten purun nggih lampu ngoten niku. Gak kuat. langsung gemeter awake. Saestu gak kuat iki. Pun ireng gak masalah. Wong asline yo ireng. Allahumma sholli ala Muhammad. Umatmu nanti kompak. Sing seneng fitnah kon tobat, sing seneng ngrasani kon genten njaluk sepuro, kok tak kei udan dikompak tenan umat e kalih Nabi Musa sing do tukang fitnah kon tobat istighfar sing do ngrasani kon genten njaluk sepuro. Mboten dangu. Gusti Allah maringi udan deres. Mulane nganten-nganten anyar. Kapan gelem rukun? Ya gawelek udan, udan lokal. Tonggorane sing kodanan ngantenane ya pepleh terus kok pokoke. Angger gelem rukun. Ana salitsu syarikaini malam yakhun ahaduhuma hadahu. Aku Allah bakal nulungi wong loro sing gelem rukun. Janji satu dengan yang lain tidak saling mengkhianati. Mbah rati rungokno kok. Suami gelem apik sama istri, istri gelem apik sama suami, pasti selalu dapat pertolongan saking Gusti Allah. Tapi katik wong lanang mengkhianati wong wedok mengkhianati wong lanang, pertolongane Gusti Allah bakal dicabut. Tidak akan ada kebahagiaan. Sehingga sapa sing bejo kemayangan nek isu oleh ganjaran perang, nek bengi oleh ganjaran haji, wong sing bentuk keluarga bahagia. Cirine apa? Siji, qani'un. Halo. Halo. Qani'un niku puas, puas iku marem nek cara lumajang. Suami marem puas sama istri, istri marem puas sama suami. Ibu bapak angel lho puas niku. Ana wong lanang rabi wis 7 taun sik urung marem karo bojone. Ana ngono iku. Ana. Ditekoni kancane, "Mas, ndek bojo ayu ndane senenge. Ayu apane wong aku oleh kuwi ya keblondrok. Salahku dhewe biyen nglamarku kebengen." Ana wong wedok wis nikah 8 taun sik durung marem karo bojone. Mbok kurang atos, mbok kurang jebobok. Mbok kurang kaku. Halo. Halo. Burung ngono Bu. Wong nek marem niku syukur, napa nek syukur ditambahi karo Gusti? Apa nek disyukuri ditambahi kenikmatane dening Gusti? Allah. Estu niku ana wong wedok gak pati ayu. Nah, terus rabi sing lanang telaten disyukuri oleh 3 taun ngono ku ya metu sedepe kok. Metu sedepe. Wong lanang gak pati ganteng, rabi ya sing wedok telaten disyukuri oleh 2 taun metu gantenge. Diomongi kok. Nah, termasuk syukur niku diomong apike nggih. Aja ngomong eleke tapi omongno apike. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sing elek-elek yo aja diomongno. Ayo ngomong apike wae. Nek diomong apike tambah api, nek diomong eleke tambah elek. Wong lanang nang diomong apike, kok tambah apik. Mas, aku bejo oleh bojo sampean. Taman ki wis ganteng, akas. Padahal wonge ya biasa. Nang diomong apike, wis ganteng, akas. Ketoke biasa, tapi deloken wong lanang bar diomongi ngono terus nggo warit, nggo linggis. Napa-apa dicukiti kabeh. Wong lanang nang diomong eleke, "Mas, rupamu elek bler." Deloken terus metu teko omah, kluyur, kluyur, kluyur. Lungguh nang perapatan lenger lenger nganti dirubung laler. Padha ae wong wedok nang diomong apik tambah apik, "Dik, sampean ki wis ayu, sregep. Masak." Iya, temen. Terus jentit. Wasi polahe wong wedok terus nang pawon, sregep ngono. Ya korah-korah umbah-umbah nyapu nang apa-apa digodhoki kabeh. Terus mlebu kamar mandi nang wadus resik nek kosokan nganggo kreweng. Srok srok srok mlebu kamar mek total tutul tambah ayu ndeteng-ndeteng ngono. Wong wedok nang diomong eleke amun ndak eleke. Rupamu elek bler terus glimbung. Moh apa-apa. Masak moh, nyapu moh, mbah-mbah moh, anak rewel ya dijarno, anak nangis ya dijarno. Kon adus lho moh. Wis sore nang adus, moh wong elek kok adus. Tambah cetho eleke ya. Mangkane sama nek bengi-bengi ketok anak nyekel buku, mbuh sinau, mbuh gak sinau, neng cepet diomong apike. Anak ibu sinau, pinter. Engko buku diwaca sampai keturun. Kadang gak kok ibu-ibu anak nyekel buku nanti lakno, ngono ku diwaca tak gak, engko nanti kedolanan tok bukune. Langsung anakmu golek gunting, bukune nggo layangan. Mulane sing nomor loro tandane masturun. Eleke keluarga itu tertutup. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabeh wong duwe elek, nggih napa nggih? Sapa sing ora duwe elekne gak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh wong duwe elek, sakmene akeh sing teko duwe elek kabeh. Apa maneh sing ceramah paling akeh eleke. Sangane ra patek ketara. Guyumu kok kaya setuju ngono. Tapi wong bahagia niku eleke ketutup. Artinya apa? Masing-masing anggota keluarga harus berusaha nutup eleke, maratua nutup eleke, mantu-mantu nutup eleke. Maratua besan nutupi eleke besan, anak nutupi eleke wong tua, suami nutupi eleke istri, istri nutupi eleke suami. Ngapunten nggih, kadang ana besan iki senengane ngeler eleke besane ngono ku ya ana. Mbah yo duwe besan siji gak tepak. Kaya iso ngono. Ya apa? Aku merana nggawa gedang raja, mulih trimo oleh telo. Ya. Mangkane Bu kula wangsuli, eleke bojo niku tutupana. Apike ketokno. Dadi nek ditakoni wong sapa ae terkait bojo, aja pisan-pisan kandakno eleke. Kandak no api wong lanang ditakoni mas le bojomu kabare yo apa mas alhamdulillah bojoku cocok karo ipenku ngepres modele jan ngepas ngono aja kok mas bojomu yo apa mas breset dik breset breset iki gak perlu diomongno wong breset kena ditepakno kok padha wong wedok ditakoni nduk lah bojomu ya apa nduk alhamdulillah mbak alhamdulillah alhamdulillah bojoku ki tibake gak ngetarani mbak nang ngono iso rong wong kok tenagane masih super jumbo nang lomane karo aku durung njaluk wis dikeki ngono aja kok ditakoni nduk lah bojomu ya apa nduk mbak mbak dongakno aku sabar ya mbak mbak tibake mok ragangan tok aku kesel gak kuat gelek keturon perkara kesuwen ngenteni ditutup eleke lah sing nomor 3 ya meneng loh yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika sing lanang petuk sing wedok iso guyu sing wedok petuk sing lanang ya iso guyu lho petuk bojo iso guyu tanda keluarga bahagia petuk bojo iso guyu niku tanda keluarga bahagia para jamaah guyu ketoke sepele ya gampang wong guyu kari jedhetno lambe tapi kenyataan praktike angel akeh wong lanang pinter guyon karo wong liya, tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Nang warunge guyon karo kancane ya lekek-lekek. Ana sing wedok liwat sret langsung mingkem bongkoh bojoku liwat. Akeh wong wedok pinter guyon karo kanca-kancane, tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Wong wedoke pantese ya ngene sih Bu. Wong wedok nang omah ngerti sing lanang teko alhamdulillah bojoku wis teko seneng nang omah diresiki bayang ditebasi bantale ditata anake diobrahi ngalih-ngalih bapakmu teko ngalih-ngalih pantes tapi yo gak kabeh wong wedok iso ngono kadang-kadang ana wong wedok nang omah ngerti sing lanang teko atine ngedap penyakit teko paringono kuat Gusti, paringono kuat. Halo. Amulane keluarga bahagia niku ana jamune. Niki diterangno to, tak tinggal mulih. Nah, jamune apa? Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumahmu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Omah niku gelek tinggoni sholat sunnah gelek tinggo moco Al-Qur'an nopo hubungane moco Al-Qur'an karo keluarga bahagia Ngeten Bapak Ibu, wong bebojoan niku nggathukno wong petuk wong. Suami wong, istri ya. Ayo to nyaut, suami wong, istri ya. Nah, berarti wong keluarga niku nggathukno wong karo wong. Lah wong iku asline kuburan. Lho, sing tekono kene iki sakmene kaya termasuk sing panggung, iki asline kuburan kabeh. Lho, kok iso kuburan? Tak buktekno, dijawab sing jujur sing banter. Jenengan nate mangan daging sapi napa mboten? Nate. Berarti wis tau ana sapi mati dikubur napa teng sampean? Ayu-ayu tibake kuburan sapi. Jenengan nate mangan sate kambing napa mboten? Nate. Berarti wis tau ana wedhus mati dikubur napa teng sampean? Menungso ki ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan bandeng, kuburan tongkol, malah saiki ana sing doyan tekek, nyambek, garangan, ula, bekicot, kuburan. Dadi suami kuburan, istri ya. Mulane aja kaget, halo. Kadang-kadang ana wong petuk bojone iso girap-girap wedi. Mergo petuk apa? Halo. Lah sak bojone nek ngomong-ngomongan iki berarti kuburan ngomong-ngomongan karo sing banter, mangan wong loro berarti kuburan mangan karo. Nah terus lungguh jejer berarti kuburan lungguh jejer. Akhirnya mlebu kamar wong loro kelon, berarti kuburan ngeloni diterusno enek kelon. Suwe-suwe iso metu kuburan cilik. Lah kuburan cilik iki akhire mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe bareng wis gedhe kelone dibaleni ya metu kuburan cilik neh mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe kelon neh metu kuburan cilik neh suwe-suwe omah ibek kuburan sak omah kadang ana kuburan 12. Lah kuburanku sifate angker. Mulane Pak lek bojomu lambene kok pas maju lincip. Ngono ku pas metu mak lampire, Pak. Angkere kuburan bakal ilang nek dinggoni maca Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Aman nek ora percaya. Umpama ana daerah sekitar kene ana kuburan sing terkenal angker. Ayo coba nggonono khataman Qur'an, nggoni maca Al-Qur'an. Mungkin perlahan-lahan angkere niku saged ilang. Angkere niku saged ilang. Wong niku kuburan, awake menungso niku kuburan, angker. Nek gelem damel maca Al-Qur'an, engko perlahan-lahan, bertahap angkere ilang, eleke ilang, insyaallah dadi wong apik. Nah, wong nek maca Qur'an niku man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepingin iso omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Maca Qur'an niku persasat omong-omongan kalih Gusti. Uang nang iso omong-omongan karo Gusti Allah ya gaya. Sampeyan Bu, iso omong-omongan karo Pak Camat ngono wis gaya kok. Aku mau ning pasar petuk Pak Camat, ya omong-omongan suwe. Padahal iku lagi iso omong-omongan karo Pak Camat. Camat iki lho pangkat apa? Ngono e senenge gak karuan. Apa maneh iki iso omong-omongan karo Gusti? Carane maca Al-Qur'an, omong-omongan karo Gusti, sering maca Qur'an berarti sering omong-omongan karo Gusti. Lah nek sering omong-omongan berarti parek, sering omong-omongan berarti orang dekat, sering omong-omongan berarti orang dalam. Ana wong kok sering omong-omongan karo Pak Camat, berarti orang dekat Pak Camat, orang dalam Pak Camat. Ana wong kok sering omong-omongan karo Pak Dan Ramil, berarti orang dekat Pak Dan Ramil, orang dalam. Ana wong kok sering maca Quran, sering omong-omongan karo Gusti Allah, berarti orang dekat Allah, orang dalam. Mulane wong sing sering maca Quran, ahli maca Quran, besok nang akhirat gak usah goleki alamat swarga. Lagek tangi teko alam kubur, yaumul ba'as wis dijemput panitia, digiring, dituntun nang swarga. Enak adik kula sampean gak pati pengalaman daerah kono. Ana sing bimbing, ana sing nuntun. Halo. Halo. Lah niku nek kepengin keluargane bahagia. Ya iya iya. Lah terus sing dicontoh sapa? Mboten enten sanes kajawi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan apa wae, termasuk urusan rumah tangga, urusan nikah, nyontone ono nggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah cermin agung dalam kehidupan kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Mulane diperingeti maulid ngeten iki supaya kula sampean diingatkan kembali, diingatkan kembali, diingatkan kembali kepada cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani. Karena lek cara kula memperingati maulid Nabi itu enggak harus di bulan Rabiul Awal, enggak harus di bulan maulid. Nek saged peringatan maulid Nabi ku bendino, malah api. Jadi penceramahku laris. Ngene lho Bu, lapo peringatan maulid kok dikongkon sesering mungkin, supaya kula jenengan kembali membaca sejarah kehidupane Rasulullah, dielingno nang sejarah kehidupane Rasulullah, supaya eling, supaya iso nyonto. Mergo kula sampean ambek Kanjeng Nabi ku jarake wadoh. Jarak antara kita dengan Rasulullah itu jauh. 15 abad, 1500 tahun. Wadoh. Halo. Jenengan iki ngrungokno? Oh iya wis. Jarake kula sampean nang Kanjeng Nabi lak wadoh. Lah Kanjeng Nabi ku ibarat mata air, sumber mata air yang bersih, yang jernih, yang bening. Lah kula sampean iki ibarat sungai kecil yang sudah sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Dadi lek Kanjeng Nabi ku sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Sedangkan kula sampean kali cilik sing wis tekan muara, banyune kotor, kokean sampah. Banyune butek, mergo linet, mergo lumpur. Maka perlu bagi kita untuk sesering mungkin mendekati sumber mata air untuk mencari kejernihan, untuk mencari kebeningan. Nek mboten saged tekan sumber mata air, paling mboten kula sampean mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, supaya kula sampean sing butek, sing kotor ini katut dadi bersih. Siapa sungai-sungai besar itu? Tidak lain adalah para ulama, para kiai, para habaib. Halo. Halo. Saleh kula jenengan nek tanpa melalui para ustaz, para guru, para kiai, para ulama, para habaib, mboten kenal Kanjeng Nabi, mboten sampe tekan Kanjeng Nabi, mboten sampe tekan Gusti Allah. Nggih napa nggih? Nah sakniki mulai enten kelompok-kelompok sing gak doyan kiai, gak doyan ulama. Apa-apa kudu langsung Kanjeng Nabi, langsung sumbere Kanjeng Nabi. Gak doyan kitab kuning, gak doyan kitab-kitab salaf, jarene kitab-kitab karangane wong biasa. Gak karangane wong biasa, karangane demit apa piye? Kudu langsung Quran hadis, langsung Quran hadis. Nuwun sewu jamaah sedaya, nek ate langsung memahami teko Quran hadis, utekmu iku padha karo utekku, gak tekan. Karena enggak mempunyai piranti keilmuan yang memadai, enggak duweni alat sing komplit. Mangkane para ulama nulis kitab sing isine menjelaskan dan menjabarkan secara detail, secara rinci isine Quran hadis wis gamblang cetha, kula sampean kari ngamalno. Lah enak se. Wong kate memahami dhewe ya gak iso. Woi, ibarat sampean gawe minyak wangi, gawe parfum, mawar apa melati asline, iku wis diperes teko kembange, wis disaring, disuling, dikemas, diwadahi apik, sampean kari gawe, kari gunakno, iso ngatur, iki gawene akeh ta titik, lek pengen semerbak, pengen semerbel ya rondo akeh. sedengan ya ngono. Titik ya sik ngono tok. Enak. Hoi. Lah sampean kepengin nyedot parfum langsung teko kembang, iso-iso ndasmu mblieng. Ra kuat. Ngono lho, paham? Ibarat ngombe jamu campur madu, kuwi madune wis diperes, wis disaring, dikemas rapi wadahi botol kari ngombe sampean. Nanti langsung Quran, langsung hadis. Kuwi padha karo ngombe madu, pengen ngombe madu, langsung nyesep teko silite tawon. Abuh cangkemmu. Hoi. Hoi. Paham napa mboten? Lah terus ya apa kok iso gak oleh wis. Karena sekarang kula sampean niku ibarat sungai kecil yang airnya keruh butek. Dadi isine banyu nek butek niku lak gak jelas ya. Nek banyu bening, apa yang ada di dalamnya kelihatan cetha. Cetha iki lho cetha. Dilanjut mboten iki. Banyu iku nek bening, apa sing dadi isine cetha. Ketok jelas. Lah nek banyu butek, isine gak pati ketara. Lah kula sampean iki butek. Makane saiki gak pati jelas, mana yang Islam, mana yang tidak Islam. Gak begitu jelas. Yang tidak Islam mencuri, yang Islam juga mencuri. Yang tidak Islam korupsi, yang Islam juga. Gak pati cetha saiki. Yang tidak Islam ngerasani, yang Islam juga. Embo. Halo. Halo. Mangkane wajib bagi kita untuk sekali lagi mendekat, terus mendekat kepada sumber mata air, minimal kepada sungai-sungai besar untuk mendapatkan kejernihan kembali. Soalnya kula sama niki, but tak carane ya napa? Ayo iya. Apa maneh saiki ngapunten-ngapunten. Ya mergo butek niku apa-apa dadi ruwet, apa-apa gak jelas. Jangan mudah diombang-ambing karena dalam kondisi keruh aja gampang diprovokasi. Aja gampang diadu domba. Bu. Upaya-upaya untuk memecah belah umat. Bu. Kadang-kadang lek ana pilihan-pilihan ngono ku mulai rawan. Beda pilihan terus gegeran. Mbok pilihan bupati, mbok pilihan kepala desa, mbok pilihan anggota dewan, beda pilihan akhirnya gegeran. Hati-hati. Ngapunten, engko tak jelasno ning mburi, muga-muga waktune cukup. Gak cukup ya kapan-kapan ngundang omaneh. Lah saiki lek nyonto Kanjeng Nabi ya apa? Wong pancene dikongkon nyonto. Kongkon nyonto ya nglakoni ibadah sak isone. Nek gak iso diisak-isakno, engko suwe-suwe iso. Menungso nek dimen-meno suwe-suwe dumunung iso. Maksudnya nglakoni ibadah sak isone iku ngeten Bu, sesuai bidangnya, sesuai profesine. Niku sak isone sing pertama. Bapak-bapak ngapunten, nek sampean iso ngaji, tau mondok, menguasai berbagai macam disiplin ilmu, monggo dadi kiai, monggo ibadahmu lewat kono, berjuangmu lewat kono. Tapi nek gak iso ngaji, tolong aja dadi kiai. Bingungno wong akeh. Wong gak iso ngaji, gak tau mondok. Ngwetek apa ngetek ya? Dadi kiai, bingungno wong akeh. Nek gak iso dadi kiai, pengen oleh ganjarane kiai iso, carane bantu kiai, ngrewangi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, senajan dekne gak melu perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai, gak tak terus seneng. Ya oleh ganjaran padha karo ganjarane dadi. Muga-muga Pak Camat krungu. ngono lho. Nek sampean iso mulang, mulang lho. Ning madrasah, ning TPQ, gak iso mulang, aja mulang. Muridmu koplak kabeh kok. Hoi. Hoi. Suara sampean enak, adzan. Ibadahmu teko kono. Suaramu enak adzan, sing krungu adzan tek tersentuh atine kepengin moro. Nek suaramu gak enak, aja adzan, ngerusak kuping. Yo liyane ngresiki telek cecep ta. Nguras jeding ta apa, padha wae ganjarane. Suara gak enak rewebutan mic. Mic godot-godotan sampe moler mic. Duwe kalian organisasi, berjuang ibadah melalui organisasi. Mbah dadi ketua, mbah dadi anggota. Padha wae, padha pentinge. Ketua penting, anggota ya penting. Anggota kabeh gak ana ketuane, mesti gak melaku. Apa maneh ketua tok gak duwe anggota, gendeng. Makanya aja ada rebutan dadi ketua. Paham mboten? No, yang dadi tentara ibadahnya apa? Pertahanan. Mempertahankan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara. Nuku-nuku kuwi. Yang dadi polisi ibadahnya apa? Kamtibmas. Kondusif wilayah hukume aman teko kriminal, teko pidana. Ngono aja mbok iri. Nah, polisi dikon poso bendino. Akhirnya Kapolsek menginstruksikan seluruh anggota wajib puasa tiap hari. Kabeh polisi bendino poso. Ono wong kelangan sepeda motor, lapor, "Pak, sepeda motor saya hilang. Urusono dhewe aku lemes." Gara-gara poso. Iki malah posone polisi gak diterima. Makanya polisi poso arang-arang gak masalah. Senengan wis males poso diomongi ngene. Nah, masih poso bendino tapi nek wilayah hukume gak aman, malah dosa. Ngono lho. Hoi. Tentara sak Indonesia poso bendino. Akhirnya diserang karo musuh, ya ilang negaramu. Berjuange ngono, ibadahe ngono. Camat. Ibadahnya melalui apa? Kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Setempel tanda tangan niku Pak Camat. Ana wong mara nyun tanda tangan Pak Camat. Apa iki? Proposal pengajuan bantuan kangge pembangunan masjid. Gak usah kakean tanya. Ya masjid to? Nggih Pak Camat. Kene pulpen heret-heret. Setempel cetok wis ngono. Ngapunten Pak Camat nyuwun tapak asta. Hayo apa? Proposal Pak Camat badhe bangun pesantren. Kene pulpen kene heret-heret. Stempel cetok wis ngono. Barokah jabatane. Ngono. Aja kok ana wong marang tukun-tukun-tuk. Nuwun sewu Pak Camat badhe nyuwun tanda tangan. Kaya apa? Proposal pengajuan dana Pak Camat damel pesantren. Piro anggarane? Ya 500 juta. Ya tak tanda tangan nih, tapi nek cair bagianku 30%. Hei, iku sing kualat donya akhirat. Ana pejabat kok modele ngono, titenono lek kate mati lak wangel. Mati enggak, urip enggak. Rong wulan iki mok ngik. Ngik. Ngik. Ngak ngik. Ngono lho. Lah sing bener ya ana wong mara nggo proposal nyuwun tanda tangan Pak Camat. Apa? Proposal Pak Camat nyuwun bantuan dana badhe ndamel pesantren. Piro anggarane? Sing diajukan 500 juta Pak Camat. Yo gak cukup. Bangun pesantren saiki apa-apa larang kok 500 juta. Ya wis tak tambahi sak miliar. Nah. Ngono. Kapan gelem ngono insyaallah Pak Camat bangkrut. Gak bangkrut ya apa kabeh modele ngono. Padahal camat iki lho gajine pira. Wis akeh anakku. Banser, nah ibadah apa? Iki jaga pengajian, mengamankan majelis taklim, jaga kiai, mengamankan kiai, ngekei dalan kiai. Lho ngene iki ikhlas gak ono bayarane, bayangno. Makane banser isuk nang akhirat, sing tukang golekno dalan kiai banser. Kiai kate mlebu swarga iki sing buka dalane banser. Otomatis banser yang mlebu swarga dhisik. Tukang mengamankan, kiai Anwar Zahid mau ke surga. Ngono pengumuman kan. Pasukan diharap pagar betis, banser langsung pagar betis rapi, kula lewat, banser sing jaga. Otomatis jene kan yo melu mlebu. Jaga wong digudha karo setan-setan wedok iki kan domba teki. Karepe ngajak narik nang neraka. Mau ditahan karo banser. Ojo nyenggol. Ngono. Wong saiki tantangane luar biasa. Sing difitnah, dilokno, dihujat macam-macam. Sahabat banser njogo gereja diilok-ilokno. Ah wong Islam kok njogo tempat ibadahe wong Kristen macam-macam. Terus ae. Wong sing ngelok-ngelokno ngopine kurang ado. Lah kula niku sering ngaji ten kene daerah Bali. Ning kono iki dulur-dulur pecalang. Pecalang yo bansere wong Hindu. Yo kompak karo sahabat-sahabat banser kerja sama api ngono. Kan indah to kalau seperti itu. Hoi. Hoi. Apa susahe? Wong-wong iki kurang adoh ngopine. Lah saiki kadang ngomong kebreset sithik, kebreset titik diperkarakno. Dadi rame, ribut. Ngomong meneh tukang-tukang ceramah ini Masya Allah resikone. Salah ngomong sret, padahal kadang-kadang sabkul lisan, kepreset, kepleset omong gak sengaja ngono, kepleset iso dadi masalah. Resikone besar, mulane cara bayaran larang ya pantes. Dadi ya Allah, ya dene. Enggak usah tepuk tangan, enggak penting. Sampean ibu-ibu tugasmu yo jadi istri yang baik bagi suamimu, jadi ibu yang baik bagi anak-anakmu. Saiki akeh wong wedok sing enggak lagi bangga sebagai istri, enggak lagi bangga sebagai ibu. Hoi. Hoi. Tidak bangga sebagai istri sampai enggak kerasan nang omah. Lagi akeh to wong wedok luwe kerasan nang pasar timbang nang omah. Luwe kerasan nang mall timbangane nang omah. Luwe kerasan nang tempat arisan timbangane nang omah. Sehingga suami yang di rumah kehilangan. Hoi. Hoi. Kalaupun di rumah ada istri, sifatnya bukan istri dalam fungsi tapi istri dalam status. Halo. Ya ora dirungokno. Kalaupun di rumah ada istri, itu hanya istri dalam status, bukan sebagai fungsi. Sekarang banyak wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi sebagai istri. Sehingga laki-laki bingung menghadapi dua jenis wanita. Yang pertama, wanita yang statusnya istri tetapi tidak berfungsi. Yang kedua, wanita yang statusnya bukan istri tapi sewaktu-waktu siap berfungsi. Paling menyedihkan itu kalau ada laki-laki yang istrinya tidak berfungsi mau cari lagi tidak berani. Contohnya sing nang pinggirku iki. Halo. Halo. Bukan hanya suami yang kehilangan, anak-anak juga kehilangan sosok ibu yang didambakan. Karena sekarang banyak wanita yang hanya berfungsi sebagai satu ibu. Padahal harusnya wanita itu bisa menjadi tiga ibu secara terpadu. Siapa saja? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas. Di waktu anak memasuki usia emas, pasti anaknya hebat dan berkualitas. Harus begitu. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya juga tiga. Semuanya manusia. Rasulullah itu ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Loh, lah anak-anak sekarang ibunya tiga terpisah, tapi yang dua bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama WiFi. Woi, woi, kenapa? Karena ibunya nggak bisa berfungsi dengan baik. Harusnya ibu adalah ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Tapi anak sekarang kan enggak. Ibunya hanya bisa menjadi ibu kandung saja. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama WiFi. Ngapunten. Saiki nek ibu kandung wis pengalaman lah, tak pikir. Nek ibu guru wis kulino lah didik anak wong wedok, nek wong lanang gak iso. Wong wedokku telu waten kok. Anak rewel ngono kuwi iso ibu-ibu, jup jup jup jup sayang cuk, nuwangis banter. Sayang jup jup jup jup. Ngene wong lanang gak telaten. Anak rewel nuwangis, nangis terus. Nangis terus, gak meneng tak banting sisan. Lah niki saya tekankan, waduh waktune ndak cukup. Ibu gak melu nyangoni ojo cerewet. Ngaji sak jam setengah kok gak oleh wis ngono. Kurane. Lah saiki ibu susu. Iki penting. Pemerintah aja punya program memberikan ASI kepada balita itu secara eksklusif. Halo. Halo. Iki ada pertanyaan. Tolong dijawab, ASI nggih? Air susu? Air susu? Makanya lek nyelokno anak kepada orang tua perempuan ya yes, ibu onae. Adat Indonesia, budaya Indonesia. Kita harus bangga dengan budaya bangsa sendiri. Enggak usah tiru ke barat-baratan, enggak usah tiru ke Eropa-Eropaan, ke Arab-Araban. Memang Islam dari Arab, tapi tidak semua yang Arab itu Islam. Understand? Ngono lho. Banggalah dengan budaya Lumajang, bangga dengan budaya bangsa Indonesia. Wong Indonesia nyelokne anak ibu nae. Aja atik tiru-tiru Eropa, mama. Rupamu ireng keling-kelinge. Mama. Udah ya sayang, nanti berangkat sekolah sendiri. Mama hari ini gak bisa ngantar karena mama bentar lagi mau berangkat tandur. Papamu juga lagi gak di rumah, papamu udah ngarit dari kemarin. Sayang, mama gak suka kalau umbelnya meler. Allah halu. Wes ibu ngene lho, mama opo. Kadang gua ya Umi. Hei Umi di belakang lagi kora-kora. Umi. Ibu, dadi nek disingkat PAS, ASI, ASI, air susu ibu. Mbok celono mama singkatane Asma. Air susu mama. Mbok celono Umi, air susu Umi, ASU, A. Gue budaya Indonesia ngono. Wis ngomong yo, aku sampean, saya kamu. Kula sampean, ngono. Engkok hede, woi. Woi, sengkok beeng. Wis ngono ae. Aja kate ana inti. Irungmu lo pesek. Padha mbek aku, nek ana inti. Lek wong Arab pantes ngomong ana inti itu budayanya. Nah, kita orang Indonesia ya aku sampean aja atik menggaya ana inti iso mu bahasa Arab loro kabeh ana inti. Loh, nyontok Kanjeng Nabi, sik dalam hal apa? Memang Rasulullah pernah bersabda, "Uhibbul arabiyyah li thalathin, li anni wulidtu fil arab li anna lughata al-Qur'an lughatul arabiyyah li anna lughata ahli al-jannah lughatul arabiyyah." Kak ngerti ya wis? Aku mencintai Arab karena satu, aku dilahirkan di Arab. Dua, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tiga, bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini pelajaran buat kita. Lek Kanjeng Nabi, aku mencintai Arab karena aku dilahirkan di Arab. Kita sebagai bangsa Indonesia juga begitu. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia. Maka mencintai Indonesia adalah bagian dari ibadah, bagian dari iman. Mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah jihad terbesar di negeri ini. Ngono. Woi, tiru, iya, nyontoh, iya, delok-delok saya. Kanjeng Nabi ingin ujenggot, sunnah, betul, memelihara cambang, sunnah, Wong Arab itu jenggote kuwetel. Nek diingu terus dirapikan, dirawat, wapi kelihatan gentle, keren, gagah ketok ganteng. Ngono Pak, jenggotmu mek wolu. Mbok dawakno ketra angin malah morat marit. Ya koyo ngene. Rasulullah lek korban yang disembelih onta, ya karena di Arab binatang yang besar berdagang banyak dan halal adalah onta. Lene nonggone Lumajang, ya sapi, aja meksa. Makan si Nabi ngoro onta kok korbane paling afdal kudu onta. Akhirnya wong diki denok wong Lumajang meksa korban beli onta, mesti ditangkep polisi mlebu penjara. Lek tekan di oleh onta ini gak nyolong teko kebun binatang ya. Ngono lho. Apa-apa yang dipikir berpakaian Rasulullah jubahan nganggo sorban nggih, karena Rasulullah menghargai budaya lokal. Rungokno undang-undang dan aturan berpakaian dalam Islam itu, satu nutup aurat, dua sopan, tiga suci. Soal model terserah, mbuke model ya apa terserah, model ya apa bebas, sing penting nutup aurat, sopan, suci. Ya Rasulullah kok jubah yang dipakai sama sorban, itu budaya lokal. Mergo bangsa Arab itu berjubah bersorban. Rasulullah hidup di Arab, beliau berjubah bersorban. Andaikan Rasulullah hidupnya di Indonesia, ya mungkin yang dipakaian Rasulullah ya kayak penjeningan-penjeningan ini. Ngono lho, paham? Paham? Mangkane sing jubahan nganggo sorban gak Rasulullah tok. Abu Jahal ya jubahan yang nganggo sorban. Abu Lahab ya jubahan nganggo sorban. Makanya lek sampean jubahan sorbanan nyonto Rasulullah apa nyonto Abu Jahal? Bedanya apa? Pakai jubah, bersorban, wajah cerah, indah, senyum, bersahabat Rasulullah. Jubahan, bersorban, wajah kereng, angker, betutut, nyaprut Abu Jahal. Ngono lho. Paham? Lah saiki wong denok nganggo jubah angsal mboten sae monggo. Sholat Jumatan jubahan, sae. Tahajud Jumat, tahajud jubahan, sae. Zikir sholawatan jubahan, sae. Ngaji jubahan, sae. Menek kelopo jubahan. Durung oleh kelopo, kelopo muluru meletus karo. Halo. ASI, air susu i. Nah, iku penting. Ayo saiki dijawab pertanyaan, kudu banter. Anak sapi arane sing banter, anak sapi arane pedet, anak kebo arane gudel, anak wedhus arane cempe, anak menungso arane bayi. Wah anake dhewe karo arane. Ayo baleni, baleni. Anak sapi arane pedet, anak kebo arane gudel, anak wedhus arane cempe, anak menungso arane bayi, anak bekicot arane bekicot cilik. Aturane lak ngene sih Bu. Susu kambing, susu wedhus itu untuk membesarkan cempe. Susu kerbau untuk membesarkan gudel. Susu sapi untuk membesarkan pedet. Nek susu ibu untuk membesarkan bapak. Oh bayi. Bapak enonut. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Besarnya bukan dalam bahasa ibu, tapi dalam bahasa lembu. Ibu-ibu kan kata sing delek program sapinisasi. Kaget nek remajane anakmu watake kaya pedet. Pedet dicancang nang pinggir dalan ono sepeda motor liwat tak pletik-pletik matane pedelik-delik. Anakne digedhekno nggih susu sapi yang ngono. Cangkruan no pinggir jalan, no cewek liwat, huhui, langsung pletik pletik, pendelik pendelik, pelorok pelorok, persis anakmu nunggu. Kon ngaji kon sekolah gak gelem, kon mondok nang pesantren gak gelem. Nah, zona wes lulus SD, lulus MI, mondok pesantren ge. Mo. Anak iso apik niku Bu mangke, tugas utamane jenengan sebagai ibu kandung, sebagai ibu susu, sebagai ibu guru. Wes, moga-moga wonten manfaate. Mo. Ngundang dhewe wis maulid wis disinggung, nikah wis disinggung, kurang ngundang dhewe. Nyuwun ngapunten saestu, nyuwun ngapunten sing kathah, muga-muga manfaah maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.